Ciao, bra. Bareng Sera juga AVS. Spesial buat Sera Mania Pianisti. Thank you. Boleh minta sedikit tepuk tangannya? Terima kasih. Ya. Yeah.